saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi kancane wong cilik sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak akan punya ambisi apa-apa. Begitu Pak Harto turun, besoknya saya pergi meninggalkan semua urusan politik di Jakarta dan saya hanya melakukan gerakan selawat keliling. Karena saya tahu reformasi ternyata palsu, karena saya tahu ternyata yang terjadi setelah Pak Harto turun itu adalah pecundang-pecundang, munafik-munafik dan bajingan-bajingan. Kita ini tidak boleh melupakan sejarah. Teman-teman sekalian, kalau saya ngomong ini nanti tolong jangan memubadirkan waktu Anda, menyanyikan waktu Anda untuk mencari saya itu letaknya di mana ya. Ora penting aku iki sapa, ora penting aku ning ndi. Nek kowe takon aku iki jane pro sapa, ya jelas aku pro rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan NKRI, cetok ya. Itu ya. Aku iki nek pemilu iki milih sapa? Apa PDIP, apa Golkar, apa Nasdem, apa Demokrat, apa PKS, apa liyane apa to saiki? PAN, PKB sak piturute. Nek aku ngomong berarti saya melanggar prinsip pemilu yang namanya bebas dan rahasia. Nek tak omongke aku milih apa, berarti lara rahasia. Saya harus menjaga kerahasiaan prinsip pemilu kita. Itu pertama. Yang nomor dua, tujuannya PDIP apa? Memakmurkan rakyat Indonesia, ya, mengabdi kepada rakyat, betul enggak? Tujuannya Golkar apa? Podo toh? Tujuannya Nasdem apa? Podo toh? Mengabdi kepada rakyat. Apa meneh PAN, PKB, Perindo, apa Golkar, tujuannya podo ora? Podo. Jadi entuk ora aku anti salah satu dari mereka. Aku salah nek aku anti Golkar, anti PDIP, anti PKB, anti apa wong kabeh jarene ngakune mengabdi kepada rakyat. Jadi saya pro semuanya, ngono wae. Perkara sing tak coblos kuwi suatu hari ki opo kuwi bebas dan rahasia, ngono ya. Jadi saya pro semuanya. Oke iki. Golput ora golput kok ora ngerti, ora entuk ngerti. Ora ngerti kowe. Piye carane kowe ngerti nek aku golput apa ora wong ora ana tandone kan gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga gini Pak Manto, ini ada DPRD, ada ini berarti kan ada trias politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, berarti itu sistem modern yang kita ambil dari prinsip-prinsip negara klasik dari filsafat Yunani kuno, gitu ya. Jadi ini negara modern. Maka ada yang mewakili rakyat, ada yang bagian eksekusi, ada yang bagian mengawasi dan mengadili dan seterusnya. Ada tiga pembagian. Dulu di zaman Mataram Islam, zaman Demak, zaman Mojopahit kan tidak ada. Yang ada kan eksekutif saja. Kan begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak akan judging, saya tidak akan menilai mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya sistemnya itu boleh apa saja, yang penting produknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keraton yo monggo, republik yo monggo, perdikan yo monggo, persemakmuran yo monggo, asal produknya sama dengan mangga itu loh. Arep kok onceki nganggo apa monggo, kok kerakoti yo monggo, sing penting kok pangan enak kan gitu kan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita ngomong seperti Pak Sumanto katakan belajar kepada sejarah, kan sebenarnya kita ini memang tidak belajar sama sejarah, Pak. Nyuwun sewu ya, para perintis kemerdekaan, pendiri Republik Indonesia ini misalnya sapa? Sebutin lima nama. Gurune Bung Karno sapa? HUS Cokroaminoto. Sapa meneh? Tokoh di zaman sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan, sapa meneh aku njaluk lima. Ahmad Dahlan ora di jajaran itu dong. Ahmad Dahlan kan di wilayah kebudayaan dan agama dong. Iki sejarahe piye cacahi? Sing apa jenis sing nggawe martabak angkatan 45 iki lho. Kayak Ahmad Dahlan ora. Ya melu tapi kan tidak di dalam pusat persiapan kemerdekaan. Cokroaminoto, sapa meneh liyane ayo. pelajaran SD lo. Muhammad Yamin, coba mana mas? Haji Agus Salim, Dr. Sutomo, okeh banget. Tak kandani, semua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah muridnya Belanda. Pak Karno, Bung Hatta dulu kuliah di Belanda, bikin perhimpunan Indonesia dan berpikir untuk memerdekakan Indonesia di negeri Belanda. Ning elmune elmu londo, ya ora? Elmune elmu londo. Jadi begitu gawe Indonesia melu lon, pikirannya melu londo. Jadi republik, trias politika, betul enggak? Jadi negara. Kalau Mataram negara apa kerajaan? Kerajaan. Kalau kita belajar sejarah, kita enggak bikin negara, Pak. Kita bikin meneruskan kerajaan aslinya. Jadi kita ini tidak meneruskan apa yang sudah ada pada nenek moyang kita. Kita ini tiba-tiba berubah menjadi seperti orang barat, bikin negara. Aku orang ngarani negara elek lho ya. Tapi faktanya kita ini melakukan adopsi atau diskontinuasi, bukan kontinuasi, bukan meneruskan mbah-mbah kita, melainkan membuat sesuatu yang baru. Sehingga kita bersikap bingung kepada keraton-keraton yang ada sekarang. Padahal Belanda sendiri itu kerajaan apa republik? Kerajaan. Inggris? Belgia? Spanyol? Denmark? Jerman? Jerman? Kerajaan. Lah kok Indonesia iki republik dhewe iki? Kuwi janjane biyen iki sinau nang sapa? Saya tanya, Bung Karno sinau kepada Sunan Kalijaga ndak? Sinau kepada Ronggo Warsito ndak? Kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Itu loh teman sekalian. Kita ini tiba-tiba membuat sesuatu yang sekarang kita bingung sendiri. Oleh karena itu, saya ke Karanganyar ini tidak untuk ngomong Indonesia secara luas. Karanganyar pokoknya kudu kok jogo, kudu kok jogo. Sebab ini belum tentu benar sistem yang kita pakai secara nasional. Belum tentu benar kalau suatu hari bubar, suatu hari berubah, suatu hari ada reformasi total dan mendasar, jangan kaget. Tapi yang penting Karanganyar tetap ono lindu kaya ngopo tetap seimbang ora ambruk omahe. Ono lesus kaya ngopo ora ambruk omahe. Ono longsor kaya ngopo tetap ono pire gitu ya. Ada keadaan apapun secara nasional dan internasional, Karanganyar harus punya ketahanan lokalnya sendiri. Nah, Bapak sekalian, di bidang apapun kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Pendidikane yo melu londo, ya ta? Ya ra? Segala macamnya, sistem bernegaranya, sistem sosialnya, cita-citanya pun bukan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita kita itu cita-cita internasional, cita-cita seperti orang-orang di barat. Aku ora nyalahke lho iki. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita ini memang tidak belajar sejarah. Ya, alhamdulillah. Yang banyak mas, sebab nanti akhirnya kita pasti kasih ke mereka mas. Ya semedi ya, Gus Tinjer kalau cacang. Ya oke, okay. Kita beri kesempatan dulu untuk. Ya oke. Okay. Jinten ya, nek wis dijupuk siji loro lagi kok jupuk rono ya. Jadi teman-teman sekalian, makanya sekarang gini, jangankan kok belajar kepada Sunan Kalijaga. Contoh, Anda tahu yang namanya negarawan. Kalau beliau politisi, nek negarawan ini sing piye? Contoh negarawan di dunia siapa? Aku mas, mas, sing cerdas tuh. Contoh negarawan siapa? Aku ini keset tuh. Sing ketok aku njur Cak Nun, aku tuh negarawan aku. Siapa contoh negarawan yang ada dalam sejarah dunia? Heh? Hitler? Cupi ya tau teke ini saja. Negarawan kok Hitler gila? Gus Dur politisi. Mahatma Gandhi, oke. Okay. Siapa meneh? Apa tuh bedanya negarawan kalau politisi? Nah, coba dicari, dipelajari ya, disinaoni ora kudu saiki ning kok iku dikelingan ana bedane lho negarawan karo politisi. Yang kita butuhkan di Indonesia sekarang negarawan, orang yang tidak berorientasi untuk kekuasaan tapi mencintai rakyat dan memberi ilmu kepada rakyat supaya hidupnya masyarakat semuanya. Nyun sewu ya, ini sebenarnya saya tidak berkepanjangan. Negarawan terbesar yang saya akui dan saya kenal adalah, bukan saya kenal, saya mengenal dalam sejarah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, karena beliau negarawan, beliau tidak punya ambisi untuk menjadikan Madinah menjadi negara atau khilafah. Di Madinah tidak ada khalifah. Oh no, khalifah di Madinah? Tidak ada. Ada konstitusinya 47 pasal yang namanya Al-Thaqafah Al-Madaniyah, tapi itu yang bikin dudu wong pinter, dudu Kanjeng Nabi, sehingga we rakyat dewe, rembuk dewe. Kalau di Indonesia, yang bikin aturan nek ora pemerintah, DPR, kan gitu. Kalau di Madinah, yang bikin rakyat langsung, karena negarawannya namanya Muhammad, dia tidak ambisi untuk ngatur-ngatur macam-macam, ngemong, ngayomi. Nek coro Jawa Hamengku Buwono, dudu Hamengku Bawono. Nek Buwono bumi, Bawono alam semesta, berarti nek Hamengku Bawono berarti malaikat Jibril. Itu. Nah gitu ya Bapak sekalian ya. Contoh negarawan. Nah sekarang ini di Indonesia siapa negarawannya? Sebenarnya saya merindukan orang-orang senior-senior kita itu menjadi negarawan. Orang yang tidak berpolitik. Cokroaminoto dulu negarawan yang baik, tapi di akhir-akhir hayatnya beliau berpolitik, gitu ya. Anda menjadi pemimpin boleh hanya kalau Allah menyuruh Anda. Makanya kenal Allah dong. Kapan Gusti Allah ngongkon, kapan Gusti Allah ngelarang, kiku-kiku kudu hafal, gitu ya. Cokroaminoto agak terlibat di dalam politik. Pak Amin Rais harusnya dia bisa jadi negarawan, tapi sangat berpolitik. Gus Dur seharusnya dia adalah negarawan tapi sangat berpolitik, kan gitu, karena beliau yang bikin PKB dan seterusnya. Ora salah lho kuwi, saya cuma memberi kategori di telon, di gedok lho ya. Ya, nah Bapak sekalian, di Karanganyar ini kalau bisa meskipun politisi, meskipun ketua DPRD, meskipun dandim, meskipun kapolres, meskipun siapapun saja jabatannya, tapi mohon memiliki jiwa kenegarawanan. Gitu ya. Mohon memiliki jiwa pengayoman, mohon memiliki jiwa cinta dan kepengasuhan kepada semua rakyatnya. Dan itu sebabnya saya sama Kiai Kanjeng itu keliling hanya kabupaten-kabupaten ke bawah, tidak pernah ke atas, karena di kabupaten saya masih punya harapan besar. Neneng kene iki kerengane ora kaya ning Jakarta. Gitu loh. Ono sih ambisi ya, ono kepentingan ya ono, tapi kalau di kabupaten masih bisa di masih bisa dieliminir lah, masih bisa diseimbangkan satu sama lain. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi soal belajar sejarah nanti kita ungkap terus, kita cari bersama-sama. Sebelum saya teruskan kepada Bapak-bapak, atau mungkin langsung ada kalau ada respon Pak saya persilakan loh, sampean monggo loh. Mikrofonnya tersedia loh. Bapak. Monggo. Kalau ada saya mohon dipotong saya. Enggak apa ya, lanjut ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang soal belajar sejarah jelas ya. Soal negara, kerajaan, kuwi sing bener sing ndi to jane? Apa kudu raja kaya Nabi Daud karo Nabi Sulaiman, apa entuk ora nganggo institusi kaya ning Madinah? Padha wae to Gusti Allah ngidinke karo karone, mergo sing penting dudu negarane, dudu kerajaannya, sing penting produknya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa tidak, betul enggak? Jadi parameternya sekarang adalah iki memproduksi keadilan apa tidak. Khusus untuk soal sila kelima saya tanya sama Anda, yang ditempuh pemerintah Indonesia selama ini itu keadilan sosial atau kemakmuran sosial? Kalau Anda melihat proyek-proyek pembangunan ini, orientasinya keadilan apa kemakmuran? Nek menurut Pancasila apa? Keadilan. Nek keadilan software apa hardware? Nek keadilan ki ora penting piro, sing penting ora ana sing dicurangi. Duite mung 20.000 gawe wong papat ora apa-apa. Ya, sing penting ora ono sing dicurangi, ora ono sing ditindas, itu keadilan. Tapi kalau kemakmuran ya nek 20.000 ora makmurno, kudu 100.000. Kan gitu. Jadi sekarang Indonesia ini menjalankan Pancasila apa tidak aslinya? Lanjur kapan? Nek belum. Heh? Piye? Piye? Ngenteni Pak Manto. Kon mangan Jokowi maksudnya. Dimutilasi ngono piye? Kowe iki ya aneh caca iki ya. Oke ya. Oke, saya tidak mengecam, saya tidak mengkritik, saya tidak melawan. Anda tahu toh? Saya tidak melawan. Saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi kancane wong cilik sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak akan punya ambisi apa-apa. Begitu Pak Harto turun, besoknya saya pergi meninggalkan semua urusan politik di Jakarta dan saya hanya melakukan gerakan selawat keliling. Karena saya tahu reformasi ternyata palsu, karena saya tahu ternyata yang terjadi setelah Pak Harto turun itu adalah pecundang-pecundang, munafik-munafik dan bajingan-bajingan. Ya. Mulane saiki Gus Dur sering reriungan karo Pak Harto wong loro. Mengkono. Wonten apa Mas Dur kok sering dolan mriki? Terus anu Pak Harto kula niku anu truk-truk niku lho ndelok lu seneng nek dolan teng Indonesia niku truk-truk niku tulis enten gambar jenengan Pak Harto karo tangane ngene iki. Piye le penak jamanku to gitu kan. Gitu. Terus Pak Harto tersipu-sipu nopo nggih gitu. Lho nggih Pak Harto saestu niku rakyat niku kangen kalian jenengan gitu kan. Ning bener ora jaman ku luwe penak bangane jaman saiki. Terus Pak jenenge Gus Dur ya mesti jawabe ya kaya ngono kae. Nggih leres Pak Harto wong biyen niku Soehartone mung setunggal sakniki meh kabeh. ya guyon ya rek ya. Guyon ning ya tenanan ya ta ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Poin ini ada pertanyaan. Poin wis kene iki wis kadung dadi negara. Ya, itu pun negara kesatuan, itu pun presidensial. Maka ada kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan. Ini kalau Anda mau demo, Anda mau melawan pemerintah, mau kritis, Anda hitung. Ini presidensial. Kalau presidensial itu salah satu bahayanya adalah tidak ada beda antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Aiki malah aiki bingung. Misalnya kepolisian itu di bawah pemerintah apa di bawah negara? Bingung kalau presidensial. Kepolisian itu aparat negara bukan aparat pemerintah, sehingga dia tidak terikat kepada polisi pemerintah. Polisi itu mandiri di bawah undang-undang negara. Sebenarnya begitu. Apalagi TNI. TNI bukan bawaannya presiden. Nek ora presidensial, nek saiki lah. KPK we lembaga pemerintah dadi ne. Padahal KPK itu kan lembaga negara sebenarnya, sama dengan MK, KY, termasuk BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah, tapi badan usaha milik negara, tapi setor duitnya kan ke pemerintah sekarang. Dadi kira cetha bapak ibu iki sapa? Kudune bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Jadi duit seko kantor ki nang bapak sik lagi nang ibu. Iki ora seko kantor langsung nang ibu. Mergo bapak karo ibu dadi siji berarti wandu lanang wedok bareng. Dan gitu. Oke, saya tidak mengatakan Anda harus merubah itu sekarang, tapi cah-cah nom mikir kuwi ya. Kalau suatu hari didandani entuk ora Indonesia. Entuk. Wong buktine saiki ngomong NKRI harga mati padahal wis kok rubah ra karo-karuan undang dasare. Kuwi harga mati ora berarti. Wis protol-protol kok ngomong harga mati, ya toh? Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita kritis terhadap diri kita sendiri, yang kita dengar ini bagaimana, yang kita baca bagaimana. Kowe kudu duwe patrap dan kedaulatan berpikir pada masing-masing diri Anda supaya Anda tidak terlalu terseret oleh sesuatu yang Anda tidak pahami, ngono ya. Tadi malam itu di Padang Bulan saya minta Pak Muzamil, Kiai Muzamil untuk menuturkan pituturnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngandake nang menungso kabeh, Gusti Allah kuwi duwe 100 cinta, 100 rasa cinta kasih sayang. Sing 99 disimpen, didekep karo dhewe, dinggo deposit sok-sok kowe ning swarga. Nah, sing siji iki disebarkan ke seluruh alam semesta. Siji tok wis kaya ngene iki. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan yang satu itu disebarkan ke seluruh alam semesta sampai kuda-kuda, kuda jaran itu kalau berjalan itu ternyata ada bayi kuda, dia mengangkat kakinya jangan sampai menimpa bayinya kuda itu, belo itu ya, karena kuda pun mendapatkan limpahan kasih sayang secara naluriah. Lah mosok menungso ora. Maka manusia nomor satu adalah pemerintahan, polisi, tentara, pemerintah, semua itu dasarnya adalah kasih sayang kepada rakyatnya. Dimaknya sudah jelas ya. Kalimat pertama kula udzubi rabbinas, jadi Allah datang pertama kali itu membawa fungsinya sebagai pengasuh atau pengayom, kayak ibu. Nek menungsoni rada ngeyel baru ditutupi kekuasaane malikin nas. Nek nganggu kekuasaane sing ngeyel wae baru Allah menunjukkan kekuatannya. Ila inas. Dikon nyembah kowe susu nek kaya ngono. Kowe janjane kudune rasa dikon nyembah wae kudune nyembah kowe. Mergo posisimu itu posisi sangat inferior di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia sebagai khalifah, pemerintah sebagai mandataris dari rakyatnya di semua jajarannya harus menomorsatukan kasih sayang kepada rakyatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, mulanya selawatan ini kan jane ngungkal katresnan. Supaya kita selalu ngungkal iki ngerti? Cah saiki wis ora ngerti ngungkal ya, Pak. Eh? Mengasah. Aku sengaja nganggo mengasah. Ngungkal ben kowe iki ya sak tau ngarit barang. Apa Harto biyen ngarit. Pak Harto itu ngarit. Waktu kecilnya dan dia jagoan lempar arit nang wit kan. Apa kuwi jenenge? Ancis. Jadi Pak Harto itu selama dia menggembalakan sapi kerbau itu ora tau ngarit mergo ming lomba kuwi mau. Dadi begitu dhek menang nomor 1 entuk suket akeh banget bali ora sang ngarit dhek. Mulane njur dadi presiden kuwi nek kowe kepengin dadi presiden ngarita njur lomba apa kuwi Ancis. Mancis kuwi mau gitu ya. Sengaja sapa kaya jadi ngungkal katresnan. Kalau dasarnya kasih sayang sudah enggak akan ada celaka dan apa keterpurukan ekonomi. Neng nek kowe egois, kok pek dhewe, kok korupsi dhewe, uripe mung golek bathi wae. Ana proyek aku entuk piro iki? Ana program aku entuk ora? Kan ngono to? Nek pikiranmu kaya ngono ya wis tidak ada kasih sayang. Nah, apa sebaiknya kok nganggo lagu untuk mengasah kelembutan hati kita? Ya, lagu itu salah satu hadiah Allah kepada manusia. Suara bisa diunggahke, didukke, diluk-luk. Gitu ya. Ya mosok kowe, mosok ora, mosok lagu ra entuk. Kejaba sing pancen wayahe ora nganggo lagu. Gitu ya. Nek ngimami ora nganggo lagu ya ora penak. Adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Wis maghrib iki cepet. Sing mancing kae wis, gek wis bali maghrib. Astagfirullah. Mosok ngono kuwi. Dilakukan untuk mengasah rasa kelembutan di dalam hati kita. Kenapa pakai musik? Untuk memperkaya batin kita. Rungon-rungon yang berbeda-beda. Karena semua kata Allah bertasbih kepadaku. Logam bertasbih, kayu bertasbih. Mulane iki Kiai Kanjeng iki nganggo macam-macam alat ini diajak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat adalah salah satu bagian dari peristiwa orang atau makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, Rek ya. Jadi makanya nyuwun sewu ning kowe ora kudu kaya Kiai Kanjeng lho. Kowe shalawatan mulut tok ndak apa-apa, suara tok ndak apa-apa. Iki nek mergo pas kaya ngene iki nek ora nganggo ngene kan njur campur saren piye engko nek ora nganggo musik. Gitu ya. Jadi khusus saja kalau di masjid enggak usah njur gamelan kok leboke ya nongi mami kok tabuhi kok kendangi. Bulang entak khotibe maju. Alhamdulillah, bulan ketak. Alhamdulillah, hilati ngono kae. Rasa ya. Tetap ada pagar ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Jadi tetap ono patrap dan empan papan kalau coro Jawa nih, ngono ya. Oke, nanti habis beliau-beliau ini beberapa orang kita gilir jadi dua bagian apa tiga bagian. Nanti kita ben rada seger dikai campur sari. Apa kira-kira campur sari ini? Sewu kutho apa meneh? Suketeki apa meneh? Eh? Banyulangit disara kowe le. Nekat ya? Nekat iso ora apa-apa. Untuk menyelipkan ilmu pengetahuan, Bapak-bapak, Anda 99% orang Jawa di sini kecuali Pak Nafis ya. Saya ingin mengatakan Melayu sama Jawa itu sebenarnya bersaing kemuliaan. Semua filsafat Jawa ada juga di Melayu, semua filsafat Melayu ada juga di Jawa. Jadi wong Jawa ki ngarani wong nek wong Melayu, orang Melayu mengatakan Jawa adalah Melayu, orang Jawa mengatakan Melayu adalah Jawa. Rasa kerengan. Ya sudah kita Melayu Jawa, Jawa Melayu gitu aja. Saya ingin katakan satu sama Anda. Aku kalau ngecek Jawa itu ibarat orang naik gunung sudah sampai puncak. Saya ini menggari medun. Mulanya saya ini lagu paling pol ini campur sari. Mergo puncak dari filsafat dan keindahan Jawa itu sudah dicapai oleh Sunan Kalijogo dulu. Apa? Sing standar. Mijil. Apa mana? Tolong, jok. Pucung. Dandang Kulo, Asmarandono, Pangkur, Mas Kumambang, Kinanti, Gambuh, apa namanya? Megatruh. Itu sudah puncak, ora iso dhuwur meneh, ora iso mencapai yang lebih tinggi lagi. Itu sudah puncak estetika, filsafat, kebudayaan. Wis ora iso kowe ngluwi kuwi pisan. Jadi kebudayaan Jawa sudah sampai ke puncaknya. Cuman kurang Quran tok waktu itu. Nah sekarang sudah punya Quran. Itulah, sekarang sudah punya Quran. Sebenarnya orang Jawa sudah, Melayu juga sudah. Nanti Pak Nafis tolong kasih beberapa kata-kata mutiara Melayu. Misalnya layar terkembang menjadi guru misalnya ya. Nah di Padang kan filsafatnya luar biasa juga. Di Minang, di Batak, di, pokoknya di masyarakat Melayu sana juga filosofinya luar biasa. Apa? Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kita tidak mampu menciptakan seperti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, ora iso saiki wis pol campur sari kuwi. Ya wis lah ora apa-apa sing penting kowe tetep iso Mas Kumambang iso Kinanti iso Asmarandana iso ngono ya. Dandang Kulo iso saiki campur sari ora apa-apa ning nek campur sari tok piye? Gitu loh, nek kowe wis mangan sego ora apa-apa bar kuwi lawuhe macam-macam aja ming lawuh tok. Jadi kita capai puncaknya, kemudian baru kita berhak untuk yang rendah-rendah tidak apa-apa kita lakukan itu loh. Snack itu tidak apa-apa. Neng kudu mangan segosik. Demikian juga dalam beragama, itu ya. Syariate tenanan sik, sembayangi tenanan sik, posone tenanan sik, lagi entuk sing muamalah-muamalah kamu perkaya dan seterusnya. Ngono ya. Kaya kowe nang bapakmu nang omah kowe wis nyawangi nyapu, wis nyawangi sembarang ya. Baru kamu berhak untuk menikmati nyileh mobilnya, nyileh motornya kan gitu. Orang tangi turu langsung nyileh motor bapakmu. Kue nak aku dadi bapakmu, kue langsung tak gantung neng dhuwur lawan kue, gitu ya. Jelas ya teman sekalian ya. Itu patratnya orang Jawa. Oke, sekarang saya minta pertama mungkin dari perwakilan gubernur Mensewu untuk gotong royong membangun Karanganyar. Monggo mikrofonnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati khusus Cak Nun, yang saya hormati Pak Seda, Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dari Kejaksaan. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam rangka ngaji bareng dengan Cak Nun dan ulang tahun DPRD Kabupaten Karanganyar yang ke-67. Sebelum kami sampaikan beberapa hal yang akan kami sampaikan pada malam hari ini, yang pertama kami mohonkan izin bahwa beliau Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari sudah cuti bersama dalam rangka Pilgub, dan Bapak Heru Wakil Gubernur menjadi PLT yang kebetulan pada malam hari ini berada di Jakarta dan menugaskan saya untuk mewakili menghadiri dalam rangka pengajian ngaji bareng atau ulang tahun DPRD yang ke-67. Tidak lupa beliau menitipkan salam dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan apresiasi yang luar biasa pada malam hari ini, pengajian ngaji bareng tidak kurang dari 5.000 yang hadir. Yang kedua kalinya ini saya hadiri, yang pertama dulu di Kudus bersama Cak Nun juga. Masyarakatnya luar biasa, kita kasih aplaus untuk Cak Nun bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada tiga yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Bahwa yang pertama, di tahun 2018-2019 ini adalah tahun politik, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya Kabupaten Karanganyar, untuk saling bahu-membahu, apapun partainya, saling tolong-menolong, saling guyub rukun untuk membangun yang paling penting, Karanganyar menjadi aman, sejahtera, baldatun, thayyibatun, warohun, ghafur. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengharapkan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kejahatan-kejahatan. Untuk itu marilah kita jaga bersama, tidak hanya dari keamanan kepolisian saja yang menjaga, tidak hanya dari TNI dan DIM yang menjaga, tetapi kita semuanya wajib menjaga kebersamaan dan keamanan Kabupaten Karanganyar. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, berita di media massa banyak sekali sekarang berita-berita hoax, berita-berita bohong yang membuat kekacauan, yang membuat informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, kepada pemuda-pemuda, adik-adik semuanya, apabila mendapatkan berita yang kurang baik, mohon untuk tidak mudah di-share kepada yang lain, tetapi tabayun, ditanyakan kepada yang bersangkutan tentang kebenarannya. Dan juga tidak kalah pentingnya, luar biasa, ini menjadi penyakit masyarakat yang sering dikencarkan, berusaha negara-negara dunia untuk merusak Indonesia, adalah masuknya narkoba di Indonesia. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap Kabupaten Karanganyar jangan sampai menyentuh. Mendengar pun saya berharap untuk tidak didengar, karena narkoba adalah merusak generasi masa depan kita. Sepakat untuk masyarakat Karanganyar anti narkoba? Sekali lagi, sepakat? Terima kasih. Demikian dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semoga pemerintah Kabupaten Karanganyar di ulang tahun yang ke-67 DPRD, semoga tetap bisa menjadi pintu gerbang membantu masyarakat menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah Pak Fajar. Narkoba itu ada yang biologis, fisik, material, ada juga yang sifatnya psikologis, informatif, intelektual, kultural. Jadi medsos itu sendiri adalah jenis narkoba. Kadang-kadang ono pengajian-pengajian yang sangat narkoba. Artinya orang tidak memiliki pencerapan yang seimbang secara pikiran dan langsung taklid atau meniru membabi buta, gitu ya. Jadi narkoba itu segala sesuatu yang yang memasuki diri Anda tanpa melalui kontrol rasional, intelektual, dan keseimbangan jiwa. Nah, saya Pak Fajar adalah salah satu korban agak ranking tinggi soal hoax itu. Karena jenengku itu oke banget dituduh kayak aku musuh Samad, aku musuh Habib Rizik, aku musuh Gus Nuril, aku musuh sapa macam-macam. Tak enten-entennya aku musuh iblis durung ana iki. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kalau kita mau ngomong hoax, itu kan nyun sewu Pak Fajar, ya ora gampang sing di hoax sing di ora. Sebab selama ini nek pemerintah nyebut hoax kuwi pokoknya sing kira-kira ora padha karo kepentingan pemerintah kuwi dianggap hoax. Ah, ngono ka? Ah, sik aja keplok. Aja njur nyukurke pemerintah mergo tak omongi ngono, aja. Ndak, itu sukar menentukan mana hoax, mana tidak, itu tidak gampang. Tidak gampang. Kowe arep konfirmasi nang sapa? Iki bener apa ora? Takon nang sapa? Angel kuwi. Angel dan upama iso dikonfirmasi wong jumlahnya beribu-ribu, apa ya kowe kober. Jadi nomor satu menurut saya pertahanannya adalah akal sehatmu masing-masing. Kamu harus punya kedaulatan iman, kedaulatan akal, kedaulatan pikiran, kedaulatan sikap pada dirimu masing-masing supaya kamu tidak gampang dihoak-hoakin, orang gampang disebu hoak-hoak itu. Kadang-kadang aku sakit lakon merokok membunuhmu hoak apa itu? Lha kan ana sing ngarani ya ana sing ngarani ora. Untuk menentukan ya apa tidak sapa sing duwe hak? Ora iso menentukan kowe. Aja menek kok medsos. Hadis itu ratusan ribu yang hoax. Dan untuk konfirmasi arep nang sapa? Saya kasih contoh satu Pak ya. I'mal lidunya kaka annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan ini sangat terkenal dan banyak sekali ustadz kiai yang mengemukakan ini. Hiduplah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan hiduplah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok pagi. Kowe kudu nganggo akal, kira-kira mungkin ora Kanjeng Nabi ngendika kaya ngono kuwi. Kira mbak dipikir kowe. Kadang-kadang ono hadis palsu ning isine apik ya ono. Kadang-kadang ono hadis yang dikira dudu palsu ning isine elek ya ono. Dadi kowe kudu duwe kedaulatan dhewe. Saiki ngene, hiduplah untuk duniamu seakan-akan kamu carilah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dadi nek hidup selamanya iki cukup piro? Kowe duwe sak miliar cukup ora? Sak triliun. Masa kowe urip ijen lah karo anakmu barang, putumu barang, bojomu. Berarti butuh pirang triliun kowe untuk hidup selama-lamanya. Jadi ikmal di dunia kakak anak kata isu abada itu kan marai wong geragas, geragas. Gimana? Tidak mungkin Kanjeng Nabi ngomong seperti itu. Nah, tetapi secara akademis, secara standar ilmiah, Anda harus bisa menemukan ini benar apa tidak. Maka belajarlah kepada sanad-sanad hadis, kepada perawi, kepada para pembelajar rawi-rawi hadis. Dan saya informasikan, kalau Anda ingin tahu persis ini hadis benar apa tidak, mutawatir, sahih apa tidak, dan seterusnya, minimum ada bahan di Makassar. Kapan-kapan sampean browsing ya. Di UIN Alauddin Makassar itu pernah ada penelitian seorang dokter, sekarang sudah almarhum, yang khusus meneliti hadis ini dan menyimpulkan ini hadis palsu. Benar ya? Jadi aja dilek langsung. Maka harus punya kedaulatan pikiran. Misalnya nih, weweh haram. Mosok sih Gusti Allah ngelarang weweh? Weweh ngerti weweh? Ngirim panganan nang tonggo. Kenduren, kenduren bid'ah. Kesalahane loro siji. Kenduren kok bid'ah, bid'ah nomor loro bid'ah kok salah iki lho. Bid'ah iki iso bener iso salah. Iki kabeh bid'ah. Iki bid'ah. Iki apa meneh iki? Iki luwih bid'ah meneh. Nah iki kan mung saka wit-witan dijupuk digodhog. Nah iki kan iki telepon. Iki kan prosesnya dawa to iki. Ini bid'ah tikel tekuk. Dingene, dingene, dingene, dingene dileboni dileboni gula tengahe njur dikae keambil ya, dikae beting. Ini kan bid'ah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora tahu mangan iki. Iki bid'ah pol. Nah, tapi ada bid'ah yang dibutuhkan manusia, ada bid'ah yang merusak manusia. Jadi orang njur bid'ah iki mesti salah. Nek pancen kowe anti bid'ah 100%, metu wae saka Indonesia lok negara kuwi bid'ah. Ora ana nabi duwe negara iki ra ana. Nabi gawe negara sing ana malah kerajaan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Ning nek negara ora di negara itu adalah bid'ah besar. Abad 20. Kalau engkau tidak setuju sama bid'ah, keluar dari Indonesia. Kan ngono. Pesawat iki bid'ah pol. Dadi nek kowe lunga kaji mbrangkang kono. Karo nglangi kono kan begitu. Jadi bid'ah itu ndak apa-apa. Allah adalah Al-Badi yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi bid'ah adalah biyen ora ono gedang kok digodhog. Begitu kok godhog itu berarti pekerjaan bid'ah. Jadi bid'ah iki ora apa-apa. Jadi gedang iki kok godhog kok pangan ora apa-apa sing ora entuk iki dilebokno irungmu. Ha nah, ngene iki sing ora entuk. Ya ta? Utawa kok pangan sak kulit-kulite kuwi bid'ah sayyi'ah. Bid'ah apa jenenge? Siji ne dolala. Ya, dadi nek kowe mangan gedang iki iki bid'ah hasanah ning sak kulite dolala plus geragas plus pekok plus mesti gendho kuwi ya to. Jelas ya? Dadi kudu duwe nalar kabeh. Ojo njur anggere ustate ngomong ngene kok leg, kok untal. Endi ana manusa ngentek sing diuntal iku lak jamu. Telur setengah mateng diuntal ra apa-apa. Iki sembarang panganan kok untal, kayak sego kok untal, mudar kowe. Salak kok untal. Rambutan kok untal. Ana wong mangan rambutan ra dioncaki dikae tali kene ngene-ngene. Kowe liwat nang ustaz sing bid'ah-bid'ahke kuwi nggawa jagung bakar. Apa jagung godhok apa bakar sakar mening le mangan ngene. Orang ngene to ngene. Kowe ning arepe lawange ya. Terus ustaz, ngopo kowe? Bid'ah. Lah mangan jagung kok ngadeg ya to. Coba ini didirikan, diteke, Mas. Didirikan. Kamu. Diteke iki. Ayo maju. Diteke. Ditaruh di atas lantai, diteke. Bisa berdiri enggak? Eh? Coba. Sarah. Nah, kuwi lara mikir. Yes, jolke. Nah, ngadeke gedang yang ngene iki. Nek ngene iki ngadeke menungso. Dadi deke gedang yang ngene iki gedang. Kok kowe iki? Lawan cepat tegakkan itu apa berdirikan itu telur gedang kowe ngene setengah mati ya ora iso. Lah saiki ngadeke kirek karo kowe beda ora. Nek kirek ngene iki ngadeg, nek kowe ngene. Ya ora? Ora mikir ta kowe? Nah kita ini tadi saya coba jebak Anda. Jebol lagi ya ora waspada. Ming soal gedang kowe ora waspada apa meneh soal medsos. Maka mulai saiki tadi Pak Fajar memperingatkan, mulai saiki kowe kudu duwe kecerdasan, kudu duwe filter, kudu duwe kedaulatan berpikir, ngono ya. Ngono dek ya.